Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwafillah wa akhwati fid din, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudariku sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab At-Ta'liq 'ala Nuril Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan Risalah Nurul Yaqin adalah karya Syekh Muhammad Al-Khudhari rahimahumallahu taala. Ya, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, sekedar nasihat ya, mengingatkan diri kami sendiri dan juga para hadirin sekalian bahwasanya Allah Ta'ala memberikan kita semua cobaan berupa hujan yang tidak kunjung turun. Maka mari kami mengajak diri kami sendiri dan juga hadirin sekalian, karena kita sudah masuk ke hari Jumat yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fihi sa'atun. Di hari Jumat ada suatu waktu yang la yakumu biha al-muslim, yang tidaklah seorang muslim berdoa ketika itu kecuali pasti akan diijabah. Maka mari kita perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma aghithna. Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan. Ya Allahumma aghithna, Allahumma amtir alaina. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Kita perbanyak doa kepada Allah dan kita gantungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala menolong kita dari bencana ini. Ya, kita lanjutkan membaca kitab Nurul Yaqin. Kita masuk pada bab Hilful Fuduli. Ya, Hilful Fudul. Hilful Fudul adalah sebuah peristiwa yang berupa perjanjian. Al-Hilfu maksudnya di sini perjanjian. Kenapa dinamakan Hilful Fudul? Fudul jamak dari al-fadl, artinya keutamaan. Karena orang-orang yang menghadiri perjanjian ini adalah orang-orang yang punya keutamaan di kota Mekah, orang-orang yang tokoh-tokohnya, tokoh-tokoh kabilah di kota Mekah. Maka dinamakan Hilful Fudul, karena orang yang menghadirinya orang-orang yang terpandang, orang terhormat. Dan kenapa para muarrikhin, para ahli tarikh, para ulama yang menulis kitab sirah ini menyebutkan tentang Hilful Fudul? Alasannya sama seperti ketika mereka menyebutkan tentang perang Fijar, yaitu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlibat dalam peristiwa tersebut. Ya, dalam peristiwa Hilful Fudul ini ada Rasulullah ketika masih kecil. Ya, ketika masih menjadi seorang pemuda ketika itu. Maka karena Rasulullah ada di sana, menghadirinya, melihatnya, ikut serta di sana, maka para ulama menceritakan tentang kisah ini. Kisah Hilful Fudul. Walaupun di sana Nabi SAW tidak menjadi pemeran utama, ya, tidak menjadi pelaku utama dari kisah ini. Beliau hanya hadir, menghadiri. Karena beliau ketika itu belum jadi Nabi, dan juga beliau masih muda. Ya, di sini Al-Khudhari mengatakan, wa inda ruju'i Quraisyin min harbil fijar tada'u al-hilfa al-fudul, tada'u al-hilfa al-fudul. Ketika mereka sudah kembali, ketika orang-orang Quraisy kembali dari perang Fijar, maka mereka pun tada'u, saling mengajak untuk mengadakan hilful fudul. Tada'u li-hilfil fudul. Mereka saling mengajak untuk mengadakan hilful fudul. Di sini tidak disebutkan latar belakang terjadinya. Ya, tahu-tahu sudah disebutkan bahwasanya mereka setelah perang Fijar mengadakan hilful fudul. Dan ada pun latar belakangnya, latar belakang terjadinya hilful fudul ini karena dimulai dengan adanya seorang pedagang dari Yaman. Seorang pedagang dari Yaman yang berasal dari kabilah Zabid. dia berdagang sampai ke kota Mekah. Maka sebagaimana orang berdagang, dia menawarkan dagangan-dagangan, jualan di kota Mekah. Kemudian datang seorang Quraisy, datang orang Mekah ke lapak dia. Datang ke lapak dia, kemudian nanya-nanya, kemudian seperti orang mau beli, kemudian memilih beberapa barang, namun ternyata enggak bayar. Barang-barang yang diambil enggak bayar. Ini juga istilahnya bagi kita preman lah ya, preman pasar. Ambil lihat-lihat barang, diambil enggak bayar. Nah, dialah yang bernama Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Yang beliau adalah ayahnya dari Amr bin As. Amr bin Al-As. Ya, maka Al-As ini ambil barang enggak bayar, ngambil barang punya orang enggak bayar, dan orang ini orang luar dari Mekah. Nah, makanya dia berani. Karena kalau yang diambil adalah barangnya lapaknya orang Mekah, bisa repot, bisa terjadi perang antar kabilah. Ya, sudah kita sebutkan bahwasanya dahulu fanatisme kabilah, fanatisme golongan sangat-sangat ketat ya, sangat-sangat besar sekali. Ya, sangat-sangat sengit. Namun karena ini yang jualan dari luar, dari Yaman, maka diberani. Ya, ambil barang enggak bayar. Maka pedagang ini pun yang dari Yaman, dia mengeluhkan ya, kejadian yang dia alami tersebut. Ya, dia merasa rugi, merasa dizolimi oleh orang Mekah, oleh Al-As tadi. Maka dia pun mengadukan kesana kemari, tidak ada yang menghiraukan. Ya, lapor kesana kemari, enggak ada yang peduli. Akhirnya dia pun pergi ke Ka'bah dan bersyair. Ya, bersyair di Ka'bah yang isinya adalah curahan hati, keluhan. Bahwasanya dia telah dizolimi oleh orang-orang Mekah. Ya, maka dengan dia bersyair di Mekah, sebagian orang Mekah tergugah. Sebagian orang-orang yang punya kedudukan di Mekah, orang yang punya nama yang terpandang di Mekah, tergugah dengan syairnya orang tersebut. Yaitu orang-orang yang masih lurus fitrahnya, ya, yang masih peduli terhadap hak orang lain. Maka di antara yang peduli adalah namanya Az-Zubair. Az-Zubair, yang dia salah satu orang yang punya kedudukan ya, di antara orang-orang Quraisy di Mekah ketika itu. Ya, maka Az-Zubair, jazakumullahu khairan. Az-Zubair mengusulkan kepada orang-orang di Mekah untuk mengadakan sebuah pertemuan. Ya, untuk mengadakan sebuah pertemuan untuk membahas masalah ini. Gimana ini? Orang Mekah namanya sedang dipertaruhkan, ya, dibilang telah menzalimi orang lain. Padahal orang Quraisy ini orang yang suku Quraisy ini suku yang superior di antara suku-suku lain. Sebagaimana sudah kita jelaskan, dibanding suku lain dia terhormat, paling superior. Nah, namun terjadi hal ini yang ini mempertaruhkan nama baik orang-orang Quraisy. Maka Zubair usul untuk mengadakan pertemuan. Ya, maka inilah latar belakang terjadinya Hilful Fudul. Fatamma fi dari Abdullah bin Jud'ana At-Taimi ahadi ru'asai Quraisy. Maka terjadilah pertemuan di rumahnya Abdullah bin Jud'an At-Taimi, salah satu petinggi orang-orang Quraisy. Wa kana al-mutahalifuna bani Hasyimin. Dan di antara orang-orang yang melakukan perjanjian ketika itu, yang hadir ketika itu adalah orang-orang dari Bani Hasyim. Demikian juga Bani Al-Muthalib Ibn Abdul Manaf, kemudian Bani Asad Ibn Abdul Uzza, kemudian Bani Zuhrah Ibn Kilab, Bani Taim bin Murrah, dan beberapa kabilah yang lain. Ini perwakilan-perwakilan dari masing-masing kabilah datang ke sana untuk melakukan perjanjian. Apa isinya? Tahalafu wa ta'aqadu alla yajidu bimakkata madluman min ahliha aw min ghairihim min sa'irin nas. Mereka tahalafu wa ta'aqadu, mereka melakukan perjanjian, mereka bersepakat bahwasanya jangan sampai ada orang yang ada di Mekah yang mazluman, yang terzalimi. Min ahliha, baik orang asli Mekah aw min ghairihim min sa'irin nas, ataupun orang lain yang berasal dari selain Mekah, orang yang lain. Semua manusia yang ada di Mekah jangan sampai terzalimi, intinya itu. Illa qamu ma'ahu hatta turadda ilaihi madlamatuhu. Kecuali pasti ada yang membelanya. Qamu ma'ahu artinya membela. Sampai dikembalikan haknya. Hatta turadda ilaihi madlamatuhu. Sampai dikembalikan hak yang ia berhak untuk mendapatkannya. Nah, ini isi perjanjiannya. Mereka bersepakat, mereka membuat perjanjian, kesepakatan bahwasanya siapapun yang ada di Mekah jangan sampai ada yang terzalimi. Karena Mekah ini tanah haram, tanah mulia. Di sana ada al-bait, ada Baitullah, ada rumah Allah, ada Ka'bah. Maka tidak layak ada kezaliman di kota Mekah. Maka mereka buat perjanjian jangan sampai orang di Mekah ada terzalimi. Kalau ada yang terzalimi maka wajib dibela sampai dikembalikan haknya. Waqad hadara hadzal hilfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'amamihi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadara hadzal hilfa, menghadiri perjanjian ini. Beliau hadir di sana ketika terjadi perjanjian bersama dengan para paman-pamannya. Wa qala ba'da an syarafahu Allah birrisalah. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimuliakan oleh Allah dengan mendapatkan risalah, artinya setelah beliau diutus menjadi rasul, beliau pernah bersabda, laqad syahidtu ma'a umumati hilfan fi dari Abdullah bin Jud'an. Sungguh aku telah menghadiri sebuah perjanjian bersama dengan paman-pamanku di rumahnya Abdullah bin Jud'an. Ma uhibbu anna li bihi humran na'ami. Yang aku lebih cintai ini, aku lebih mencintai perjanjian ini daripada humrun na'am, daripada unta merah. Walau du'itu bihi fil islami la ajabtu. Andaikan aku diundang untuk menghadiri perjanjian seperti ini setelah aku diutus jadi rasul di masa Islam, la ajibtu, sungguh aku akan hadiri. Ya, maka ini menunjukkan ini perjanjian yang benar. Perjanjian yang bagus sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan adab dan akhlak Islam. Nah, beliau katakan, andaikan ini terjadi di masa Islam, aku akan hadiri. Kemudian hadis ini sahih, riwayat Al-Baihaqi. Kemudian humrun na'am, unta merah, dijelaskan oleh Syekh Ibn Utsaimin di sini, humrun bisukunil mim. Ya, mimnya disukun, berarti humr. Jam'u hamra, jamak dari hamra. Wa yukhti'u man qara'aha humurun bidhammi. Dan keliru kalau dibaca dengan mimnya dhammah, humur. Yang benar dengan sukun, humrun. Fal humuru jam'u himar. Karena humur kalau mimnya di dhammah, ini jamak dari himar. Himar artinya keledai. Padahal yang diinginkan adalah merah, ya, bukan keledai. Wa na'am hiya al-ibil. Na'am artinya unta. Wa kanatil arabu tafakharu wa tufakhiru biha. Dahulu orang-orang Arab berbangga dan saling berlomba-lomba, saling memamerkan unta merah yang dia miliki. Ya, harta kebanggaan, harta yang paling disukai oleh orang-orang Arab terdahulu. Ya, dan hadis ini hadis tentang bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikuti hilful fudul. Ini menunjukkan bolehnya melakukan perjanjian dengan orang-orang musyrikin, dengan orang-orang kafir, dan juga dengan orang-orang yang tidak multazim, orang-orang ahli maksiat, dalam kebaikan. Kalau perjanjian tersebut dalam kebaikan, maka boleh terlibat di sana. Walaupun pesertanya banyak orang kafir, ada orang-orang musyrik, ada orang-orang ahli maksiat. Karena Nabi katakan, andaikan aku diundang dalam perjanjian seperti ini di masa Islam, aku akan datangi. Padahal kan isinya orang-orang musyrikin, orang-orang kafir. Namun dengan syarat dalam kebaikan. Dalam kebaikan. Makanya termasuk keumuman ayat, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Wadzalika li'annahu 'alaihi salatu wassalam mab'utsun bimakarimil akhlaq. Kenapa beliau mengatakan demikian? Karena beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak-akhlak yang mulia. Wa hadza minha, dan ini salah satunya. Ya, di antara akhlak mulia adalah menyetujui bahwasanya orang yang terzalimi harus dibela. Orang yang terzalimi, orang yang terluput haknya, orang yang diambil haknya harus dikembalikan haknya kepada dia. Ini di antara akhlak mulia. Waqad aqarra dinul Islami katsiran minha yurshiduka ila hadza qawluhu alaihi salatu wasalam. Dan Islam telah banyak, ya, Islam banyak menetapkan akhlak-akhlak tersebut. Dan ini diisyaratkan, ini dapat Anda ketahui dari firman, dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam berikut ini. Bu'ithtu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Hadis riwayat Al-Hakim, Al-Baihaqi, hadisnya sahih. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya umat-umat terdahulu punya akhlak mulia. Orang-orang Kristen, orang Nasrani, orang-orang Yahudi dan Bani Israel itu punya akhlak mulia. Namun semua akhlak mulia yang ada pada umat-umat terdahulu sudah ada juga dalam Islam dan disempurnakan. Karena kata Nabi, bu'ithtu liutammima. Aku diutus untuk menyempurnakan. Berarti sebelumnya ada, kemudian disempurnakan, diselesaikan. Makarimul akhlak, akhlak-akhlak mulia. Wa qad da'a bihadza al-hilfi katsiruna fansafu. Dan beliau telah mengajak kita untuk membuat perjanjian seperti ini. Atau banyak orang yang telah andaikan ada orang yang mengajak untuk mengadakan perjanjian seperti ini, katsirun, banyak orang yang mengajak untuk melakukan perjanjian seperti ini, maka fansafu, maka bersikap adillah. Artinya Al-Khudhari ingin mengatakan, andaikan Anda para pembaca sekalian diajak untuk melakukan perjanjian seperti ini, maka fansafu, artinya ikuti dan bersikaplah adil di sana. Kemudian Syekh Utsaimin mengatakan, la syakka anna hadzal hilfa alladhi ta'ahadu fil jahiliyah ala iqamatihi mimma yaqtadihi al-Islam. Tidak ragu lagi bahwasanya perjanjian seperti ini yang dibuat oleh orang-orang jahiliyah dahulu, ini mimma yaqtadihi al-Islam, adalah perkara yang diajarkan oleh Islam. Li'anna minal wajibi raddal madzalimi ila ahliha. Karena hukumnya wajib. Perhatikan, hukumnya wajib mengembalikan madzalim, maksudnya mengembalikan hak orang yang dizalimi kepada orangnya. Wa haula'i idza tahalafu wa hum min qaba'il syatta sara fi hadza quwwatan 'ala raddil madzalimi ila ahliha. Dan kalau orang-orang itu saling membuat perjanjian padahal mereka berasal dari berbagai kabilah yang berbeda-beda, maka ini menjadi sebuah kekuatan untuk mengembalikan haknya orang yang dizalimi. Wa fi hadza bayanu makanati hadzal baladil haram, Makkatul Mukarramah. Maka ini juga menjelaskan tentang keutamaan negeri yang mulia ini, yaitu negeri Mekkah Al-Mukarramah. Haitsu yattafiqu an-nasu hatta fil jahiliyah 'ala raddil madzalimi ila alihafihi. Karena orang-orang yang ada di Mekkah ketika itu bersepakat, walaupun mereka masih dalam masa jahiliyah, mereka bersepakat untuk mengembalikan haknya orang yang dizalimi. Dan ini di masa jahiliyah, di masa itu jarang terjadi pada sebuah masyarakat. Ya, maka ini menunjukkan keutamaan Mekkah Mukarramah. Walaupun di masa jahiliyah mereka sudah punya akhlak mulia, ya, sudah punya keistimewaan-keistimewaan. Ini sekelumit tentang kisah Hilful Fudul. Kemudian rihlatuhu ila Syami al-marata tsaniyah. Perjalanan Nabi ke Syam yang kedua kalinya. Perjalanan yang pertama bersama dengan Abu Talib pamannya untuk berdagang. Perjalanan kedua ya, sama untuk berdagang juga bersama dengan Maisarah. Walamma balaghat sinnuhu alaihi salatu wasalam 25 sanah. Ketika usia beliau 15 tahun, safara atau 25 tahun ya, 25 tahun safara ila Syami al-marata tsaniyah. Beliau bersafar ke Syam yang kedua kalinya. Wa dzalika anna Khadijah bint Khuwailid al-Asadiyah kanat sayyidatan tajirah dzata syarafin wa malin. Karena ketika itu ada seorang yang bernama Khadijah bintu Khuwailid al-Asadiyah dari Bani Asad. Dia seorang sayyidah, seorang tuan ya, seorang juragan ya. Sayyidah, seorang juragan, seorang tajirah, seorang pengusaha, seorang pengusahawati. Yang zata syarafin, yang punya kemuliaan, punya kedudukan di kaumnya, wa malin, dan punya harta yang banyak. Orang terpandang, orang terhormat dan juga orang kaya. Tastajirur rijala fi maliha. Yang beliau Khadijah tastajiru, melakukan akad ijarah kepada para rijal, kepada para laki-laki, fi maliha, dalam hartanya. Wa tudaribuhum iyyahu, dan juga melakukan akad mudharabah. Berarti yang dilakukan oleh Khadijah dua jenis akad. Akad ijarah, maksudnya ijarah jasa, artinya membayar orang jadi karyawan untuk berdagang, atau akad mudharabah. Ya, beliau sebagai Khadijah sebagai sahibul mal, pemilik harta, yang para laki-laki tersebut sebagai mudharib, sebagai pengelola usaha. Ini barang saya. Ini barang saya. Silakan kamu dagang, ya, silakan kamu bawa ke pasar, kamu jual. Nanti keuntungannya sekian untuk saya, sekian untuk kamu. Ini namanya mudharabah. Ya, maka nanti keuntungannya tergantung ya, yang didapatkan oleh laki-laki tersebut, para laki-laki, para mudharib, tergantung seberapa laris. Kalau laris banget dapat banyak. Kalau kurang laris dapat sedikit. Kalau ijarah, maka yang dikasih adalah gaji. Mau laris mau enggak, ya gajinya sekian sesuai perjanjian. Ya, maka ada dua akad yang dilakukan oleh Khadijah, ya, ijarah jasa dan mudharabah. Falamma sami'at an sayyidi min al-amanati wa sidqil hadithi. Ketika Khadijah mendengar tentang sosok As-Sayyid, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau dikenal dengan sifatnya yang amanah, wa sidqil hadith, dan perkataannya yang jujur, ma lam ta'rifhu fi ghairihi, yang tidak dikenal, yang Khadijah tidak mengetahui ada orang yang seperti itu dari orang lain. Tidak ada orang yang seperti itu kecuali beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta sammahu qaumuhu al-amina. Sampai kaumnya menamakan beliau dengan lakab, dengan julukan al-amin. Orang yang sangat-sangat terpercaya. Al-amin artinya sangat-sangat terpercaya. Istajaratuhu liyakhruja fi maliha ila Syami tajiran. Ya, maka ketika mendengar ada sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu belum jadi rasul, masih muda, orangnya amanah, orangnya jujur, maka beliau tertarik untuk istajarat, untuk menyewa, merekrut. Ya. Maka ini pelajaran bagi kita yang mau merekrut orang, hendaknya cari yang amanah dan jujur. Cari karyawan, cari takmir masjid, cari yang amanah dan jujur. Maka Khadijah dengar ada orang amanah dan jujur, langsung direkrut. Ya, karena ini aset berharga ya, bagi sebuah usaha. Liyakhruja fi maliha ila Syam, agar beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar untuk berdagang, fi maliha, membawa hartanya Khadijah ila Syam, ke negeri Syam tajiran, sebagai pedagang. Wa tu'tihi afdala makana tu'ti ghairahu. Maka Khadijah pun memberikan barang dagangan yang paling bagus yang pernah beliau berikan kepada para karyawannya. Fasafara ma'a gulamiha maisarata. Maka Nabi SAW ketika itu bersafar bersama budak laki-lakinya Khadijah yang namanya Maisarah. Ya, maka Maisarah itu laki-laki, ya, bukan perempuan. Ya, walaupun namanya Maisarah. Kalau orang Indonesia ini Maisarah nama perempuan. Ya. Namun di sini gulam. Gulam ini budak laki-lakinya. Budak laki-lakinya Khadijah. Ya, jadi jangan dikira Rasulullah dua-duaan dengan perempuan ke negeri Syam. Ya. Enggak. Rasulullah bersama laki-laki. Faba'a wabta'a. Maka mereka pun berjual beli. Warabiha, dan mereka pun untung. Ribhan azimah, dengan keuntungan yang sangat besar. Karena kejujuran dan amanahnya Rasulullah, untungnya besar. Ya, tentunya ba'dallah, setelah takdir Allah. Maka ini pelajaran juga buat kita. Kalau kita mau untung besar dalam usaha, maka hendaknya jujur dan amanah. Kalau kita mau jadi karyawan yang berprestasi, karirnya bagus, jadilah karyawan yang jujur dan amanah. Dibuktikan oleh Nabi SAW. Beliau jujur dan amanah, untung besar. Tidak sebagaimana anggapan sebagian orang, kalau jujur, ajur. Kalau jujur, gak untung-untung, rugi. Gitu ya. Kalau jadi karyawan, jujur, gak korupsi, gak nilep uang, gak terima risuah, maka susah karirnya. Susah naik pangkatnya. Maka jangan percaya anggapan seperti itu. Yakin. Bahwasanya orang yang jujur dan orang yang amanah pasti Allah akan tolong. Wa dhahara li sayyidi al-karimi fi hadhihi safrati min al-barakati ma habbabahu fi qalbi maysarata gulami Khadijah. Dan telah nampak dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini, dalam safar yang dilakukan ini, dalam perjalanan ini, telah nampak banyaknya keberkahan yang ini membuat Maisarah habbab, ya. Habbabahu, yang membuat suka diri Maisarah, ya. Yang menciptakan rasa cinta dalam qalbi Maisarah, dalam hati Maisarah, budaknya Khadijah tersebut, ya. Maka Maisarah sangat-sangat takjub, sangat kagum dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan keberkahan-keberkahan yang ada dalam diri beliau. Padahal beliau belum jadi nabi ketika itu. Ya, ini nampak ketika perjalanan. Ya. Maka kata para ulama, kalau ingin tahu sifat asli seseorang, lihatlah ketika dia safar. Ya, ketika safar bersama antum. Ya. Kalau ingin tahu sifat asli seseorang, ajak safar. Maka nanti akan muncul sifat-sifat aslinya. Kalau memang dia orang yang baik akhlaknya, maka nanti akan baik akhlaknya ketika selama safar. Nah, namun kalau dia punya akhlak yang buruk yang selama ini dia sembunyikan, dia cuma bermanis muka saja, maka nanti ketika safar akan kelihatan. Ya, nyata orangnya pelit, nyata orangnya egois, ya, nyata orangnya itu penakut, akan kelihatan ketika safar. Ya, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kelihatan sifat aslinya ketika safar, ternyata sangat luar biasa, penuh dengan keberkahan. Dan ini dipresentasikan oleh Maisar, budaknya Khadijah. Dan inilah yang menjadi salah satu faktor kenapa Khadijah suka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Persaksian dari Maisar. Ya, Maisar ceritakan kepada juragannya, yaitu Khadijah, bahwasanya ini orang luar biasa. Dagangnya laris, ya, untungnya besar, kemudian akhlaknya jempolan. Selama perjalanan menunjukkan banyak keberkahan, menunjukkan akhlak yang luar biasa. Ya, maka testimoni dari Maisarah ini membuat Khadijah kagum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka di sini disebutkan zawajuhu Khadijah, pernikahan Nabi kepada Khadijah, terhadap Khadijah. Falamma qadima Makkah wara'at Khadijatu ribhaha al-'azima. Ketika Nabi dan Maisarah sampai ke Mekah, dan Khadijah melihat keuntungan yang besar yang didapatkannya, surrat minal amini alaihi salam, maka beliau pun senang kepada al-amin, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. warsalat ilaihi takhtubuhu linafsiha. Kemudian Khadijah arsalat, mengirim utusan ilaihi kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, takhtubuhu untuk melamar, linafsiha melamar untuk Khadijah, mewakili Khadijah melamar. Maka tadi selain testimoni dari Maisarah, kemudian juga disertai dengan keuntungan yang besar, kepiawaian Nabi dalam berdagang membuat Khadijah senang. Maka ketika Khadijah senang kepada seorang laki-laki, dan ini karyawannya, ajir, pegawainya, karyawannya, maka apakah Khadijah melakukan hal-hal yang tidak terhormat? Ya. Seperti godain, ini kan karyawan. Ya. Sebetulnya dia bisa aja godain, ya. Muhammad, ya. Godain kita dong misalnya. Bisa saja, ini karyawannya, ya. Mau diperlakukan kayak apa aja kan bisa. Tapi ternyata tidak demikian. Khadijah wanita terhormat. Walaupun ini karyawannya, dia suka sama karyawannya, tidak digodain. Ya, enggak modus-modus, enggak kayak antum, ya. Suka modus-modus, ya. Nah, yang dilakukan Khadijah adalah arsalat ilaihi takhtubuhu linafsiha. Kirim utusan untuk melamar. Ya. Disebutkan bahwasanya utusannya namanya Nufaisah bintu Muniyah. Nufaisah bintu Muniyah. Yang merupakan kerabatnya Khadijah. Ya. Saudaranya Khadijah. Khadijah kirim Nufaisah. Nufaisah ngomong dengan Abu Talib. Bahwasanya Khadijah suka sama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Talib sampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ini Khadijah, juragan kamu senang sama kamu, gimana?" Jadi seperti itu prosesnya. Ya, enggak modus-modusan, ya, enggak kirim WA kayak. Kebanyakan orang yang sekarang kirim WA, suka sama akhwat kirim WA. Atau bahkan akhwat kirim WA sama ikhwan. Akhi, saya ingin segera menikah dan seterusnya. Ya, tidak demikian. Jadi Khadijah wanita yang terhormat. Ya, dia tidak menggunakan cara-cara rendahan. Wa kanat sinnuha nahwal arba'in. Dan ketika itu usianya Khadijah sekitar 40 tahun. Ya, di sini ada khilaf di antara para muarrikhin, di antara para ulama sejarah. Berapa usia Khadijah ketika menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada dua pendapat. Pendapat pertama 40 tahun. Pendapat yang kedua 28 tahun. Padahal tadi usianya Rasulullah berapa? 25, ya kan? 25. Namun dua-duanya didasari oleh riwayat yang dhaif. Dua-duanya dhaif karena terdapat perawi yang matruk dua-duanya. Riwayat yang mengatakan Khadijah ketika nikah dengan Nabi 40 tahun, terdapat perawi yang matruk. Perawi yang matruk ini berarti kelemahannya parah sekali. Demikian juga riwayat yang mengatakan bahwasanya Khadijah umurnya 28 tahun ketika nikah, juga terdapat perawi yang matruk juga. Jadi kelemahannya sama-sama levelnya, sama-sama beratnya. Maka tidak ada riwayat yang sahih tentang berapa umurnya Khadijah ketika menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun memang riwayat yang paling masyhur, perhatikan ya, masyhur itu enggak menunjukkan sahih atau tidak. Masyhur itu menunjukkan seberapa terkenal gitu saja. Tidak menunjukkan ini yang paling kuat, tidak. Yang masyhur 40 tahun memang. Ya, yang banyak dinukil oleh para ulama 40 tahun. Ya. Kalau gitu boleh enggak kita mengatakan Khadijah nikah dengan Nabi 40 tahun? Boleh. Sebagaimana kemarin kita sudah baca keterangan dari Syekh Ibnu Utsaimin. Bahwasanya boleh kita menukil informasi demikian walaupun didasari oleh hadis yang lemah. Wa hiya min awsati Quraisyin hasaban, dan Khadijah adalah orang yang pertengahan kedudukannya di kalangan Quraisy. Wa usaihim mal, namun di antara orang-orang yang paling banyak hartanya di kalangan Quraisy. Faqama al-aminu alaihi salatu wassalam ma'amamihi hatta dakhala ala ammiha Amr ibni Asadin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melamar Khadijah bersama dengan para paman-pamannya, dan beliau datang ke rumah pamannya Khadijah yang bernama Amr bin Asad. Fa khatabaha minhu, biwasitati ammihi Abi Thalib. Kemudian beliau, Nabi SAW melamar Khadijah melalui perantaraan pamannya Abu Thalib. Fadzawwajaha ammuha, maka pamannya pun, ya, pamannya Khadijah menikahi Khadijah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqad khataba Abu Thalibin fi hadzal yaumi. Di hari pernikahannya Rasulullah dengan Khadijah, Abu Thalib berkhutbah dengan khutbah yang sangat masyhur ini, yang sangat-sangat bagus isinya. Abu Thalib berkhutbah, dia mengatakan, "Alhamdulillahilladzi ja'alana min dzurriyyati Ibrahim." Ya, segala puji bagi Allah, ya, menunjukkan Abu Thalib sudah kenal Allah, ya, sudah menyembah Allah. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kami keturunan Nabi Ibrahim. Wa dzar'i Ismaila, dan keturunan Nabi Ismail. Wa dzi'i Ma'addin, dan anak cucu dari Ma'ad. Wa unsuri Mudarrin, dan keturunan dari Mudar. Wa ja'alana hadanata baitihi. Segala puji bagi Allah yang menjadikan kita sebagai pemelihara Baitullah. Wa suwasa haramihi, dan pengawal dari tanah haramnya. Wa ja'alahu lana baitan mahjujan, dan segala puji bagi Allah yang menjadikan Baitullah, Ka'bah, sebagai bait, rumah yang mahjujan, yang didatangi untuk haji. Wa haraman aminan, dan menjadikan negeri kita negeri yang haram, yang mulia dan aman. Wa ja'alana hukaman nas, dan menjadikan kita sebagai hakim di antara manusia, di antara kabilah-kabilah yang lain. Fama inna bana akhi hadha. Kemudian ini pembukaan khutbahnya sampai situ, ya. Ini baru sekarang masuk ke inti khutbahnya. Fama inna bana akhi hadha, anak dari saudaraku ini, ponaanku ini, yaitu Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, la yuzanu bihi rajulun syarafan wa nublan wa fadlan, tidak bisa dibandingkan dengan orang lain. Artinya jauh lebih unggul daripada orang lain dalam masalah kemuliaan, dalam masalah nublan keutamaan, dan juga fadlan keutamaan. Jauh lebih utama dari orang-orang yang lain. Namun perhatikan, wa in kana fil mali qillun, walaupun dia enggak punya harta, miskin, hartanya sedikit. Ya, maka antum yang belum cukup modalnya enggak apa-apa, ya. Antum pede aja, ya. Yang penting antum bisa ngasih nafkah. Ya, antum maju aja, move on aja, ya. Rasulullah ketika nikah qillun, ya, hartanya sedikit, miskin. Fa inal mala dhillun zailun, karena harta itu sekedar bayang-bayang yang akan pergi. Wa amrun hailun, dan perkara yang akan hail, yang cepat pergi. Wa ariyatun mustaraddah, dan harta itu sekedar pinjaman yang akan kita kembalikan. Wa huwa wallahi ba'da hadza lahu naba'un 'azimun, dan dia ini, Muhammad ini, setelah ini terdapat kabar yang sangat agung tentang dia. Bahwasanya dia akan menjadi orang yang luar biasa kelak. Wa khatarun jalilun, dan dia punya kedudukan yang utama, akan memiliki kedudukan yang utama. Wa qad khataba ilaikum raghbatan fi karamatikum Khadijah. Dan beliau, Muhammad bin Abdullah ini, khataba ilaikum, ingin melamar salah seorang di antara kalian, yaitu karimatikum, orang-orang yang mulia, salah seorang mulia di antara kalian yaitu Khadijah. Waqad badala laha min as-sadaqi kadza, dan dia telah mencurahkan atau telah memberikan untuk Khadijah sejumlah sadaq, sejumlah mahar. Dalam riwayat yang lain, Abu Thalib mengakhiri khutbahnya dengan mengatakan, "Wa ma ahbabtum min as-sadaq, wa ma ahbabtum min as-sadaq fa'alayya." Mahar apapun yang kalian inginkan wahai Bani Sa'ad, saya akan tanggung. Saya akan berikan. Kalian mau mahar apa, saya berikan. Yang disebutkan bahwasanya mahar pernikahan Nabi itu 20 ekor unta. 20 ekor unta. Yang kalau kita ingin menakar nilainya, dalam sebuah hadis riwayat Bukhari bahwasanya Nabi pernah nyuruh seorang sahabat namanya Urwah Al-Bariqi untuk beli kambing harganya 1 dinar. Ya. Dalam hadis tersebut, Urwah disuruh beli kambing, dikasih duit 1 dinar sama Nabi. Kemudian sama Urwah ternyata dapat dua kambing. Ya. Kemudian dapat dua kambing, yang satu dibawa, yang satu dijual lagi. Ya, sehingga Urwah dapat untung. Selain dapat kambing, dapat untung juga. Namun intinya satu kambing harganya satu dinar. Ya. Dan bahkan satu dinar dapat dua kambing. Ya. Berarti kira-kira satu dinar itu kalau kita belikan kambing, zaman sekarang kira-kira kambing yang besar. Karena bisa cukup untuk beli dua kambing. Berarti kambing yang besar. Kira-kira kambing yang besar zaman sekarang berapa? Berapa? 4 juta atau 5 juta lah ya. Ya katakanlah 4 juta. Berarti satu dinar di zaman Nabi 4 juta. Ya, satu dinar di zaman Nabi 4 juta. Sedangkan onta, ya sebagian ulama mengatakan harganya 10 dinar. 10 dinar, satu onta 10 dinar. Berarti kalau kita pakai konversi harga tadi, satu onta sama dengan berapa? 40 juta, ya kan? 4 juta kali 10. 40 juta satu onta. Ontanya berapa? 20. 40 dikali 20. Masyaallah. 40 kali 20 berarti berapa itu? 800 juta. Ya, luar biasa. Ini maharnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi siapa yang ngasih? Pamannya, ya. Yang ngasih pamannya. Makanya juga motivasi untuk para bapak, ya, para paman, ya, para laki-laki, ya, kalau misalnya ada anaknya, ponakannya yang sudah layak untuk nikah, bantu. Ya, sebisa mungkin dibantu. Didanai, ya, dibiayai, ya, semuanya. Maharnya untuk walimahnya. Ini merupakan perbuatan baik, ya. Sebagaimana Abu Talib, ketika Rasulullah nikah, dibantu. Ya, dikasih mahar 20 onta. Dan pernikahan Rasulullah dengan Khadijah ini terjadi 2 bulan setelah pulang dari Syam tadi. Setelah berdagang, 2 bulan saja. Ya, maka antum perhatikan, ini proses nikah yang syar'i. Kalau antum nanya, gimana sih nikah yang syar'i? Seperti ini. Enggak pakai pacaran, ya, enggak pakai modus-modusan, terhormat, ya, pakai perantara, kemudian cepat, ya, nggak pakai lama, cepat sekali, cuman 2 bulan, yang penting sama-sama cocok, nggak mikirin nggak terlalu mikirin harta, ya, nggak terlalu mikirin penghasilannya berapa, apa dia bangsawan atau bukan, ya, Khadijah orang kaya, Nabi SAW orang miskin, nggak terlalu dipikir, ya, nggak terlalu banyak permintaan, nggak terlalu banyak kriteria syarat, yang penting orang baik agamanya langsung jadi, ya, nggak pakai lama, cuman 2 bulan. Wa ala dzalika tamal amru, maka dengan itu selesailah masalah, selesailah pernikahan. Wa qad kanat mutazawwijatan qablahu bi abi halah, dan Khadijah ketika itu statusnya mutazawwijah, sudah pernah menikah, artinya beliau janda. Yang suaminya namanya Abu Halah. Tufiya anha walahu minha waladun ismuhu Halah. Yang suaminya ini meninggal, ya, jadi jandanya karena meninggal, bukan karena cerai. Dan sudah punya anak namanya Halah. Wahuwa Rabibul Mustafa alaihissalam. Dan Halah ini adalah anak tirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Khadijah adalah wanita yang mulia, yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu nisaiha Maryam bintu Imran wa khairu nisaiha Khadijah. Di antara wanita terbaik dari seluruh manusia adalah Maryam bintu Imran, dan di antara wanita terbaik dari seluruh manusia adalah Khadijah. Hadisnya sahih riwayat Bukhari Muslim. Kemudian juga di antara keutamaan Khadijah adalah semua anak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dari Khadijah. Semuanya kecuali satu, yaitu Ibrahim. Ibrahim dari Maria Al-Qibtiyah. Yang Maria ini, yang Raji, Maria ini adalah budaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada khilaf apakah Maria ini istri Nabi ataukah budak. Namun yang Raji wallahu a'lam, Maria ini budaknya Nabi. Dan Ibrahim dari Maria. Sedangkan semua anak Nabi yang selain Ibrahim itu dari Khadijah semua. Radhiyallahu taala anha. Ya, demikian yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.